الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini insyaallah kita masih menjelaskan keutamaan zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Penjelasan berikutnya adalah bahwasannya zikir pagi dan sore apabila dibaca dengan seksama dan meresap ke dalam hati, kemudian orang yang membacanya ini yakin dan percaya dengan keutamaan-keutamaan dari zikir-zikir yang dia baca dan berhusnudzon kepada Allah yang Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan atau memberikan keutamaan-keutamaan dari zikir-zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Kemudian dia juga memahami makna-maknanya dan maksud-maksud dari zikir-zikir tersebut, maka biiznillah zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari ini akan bermanfaat baginya. Bahkan bisa melindungi, menjaganya, dan menolak darinya perkara-perkara jelek atau perkara-perkara buruk. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, afdalu dzikri wa anfa'uh, dzikir yang paling afdal dan yang paling bermanfaat kepada pelakunya atau kepada orang yang membacanya, ma wata'a fihi al-qalb al-lisan, apa-apa yang melewati dari zikir tersebut, dari lisan menuju hati. Maksudnya, bacaan zikir tersebut bukan hanya sekedar di lisan, tetapi benar-benar meresap di dalam hatinya. Dia tahu maknanya. Dia mengetahui keutamaannya dan maksud-maksud dari zikir tersebut. Itu adalah zikir yang paling bermanfaat. Jadi bukan hanya sekedar lisannya saja yang berucap, tetapi di dalam hatinya juga dia mengimani, meyakini, berhusnuzon kepada Allah, mengetahui makna-maknanya, maksud-maksudnya. Untuk mempermudah atau untuk membuktikan kita jangan terlalu muluk-muluk untuk mengetahui atau untuk mengetahui sejauh mana zikir kita ini. Cukup satu zikir saja. Kita renungi, kemudian kita yakini, kita ketahui maknanya, kita ketahui maksud-maksudnya. Setelah itu kita percaya penuh, yakin, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berzikir dengan zikir tersebut, niscaya kita akan merasakan dan pasti akan merasakan bobot dari zikir tersebut. Berbeda dengan yang membaca hanya sekedar lisan, walaupun yang dibaca ratusan atau bahkan ribuan, tetapi tidak dihayati, tidak masuk hatinya, tidak meresap di dalam hatinya, maka yang seperti ini ngambang zikirnya. Walaupun hal tersebut juga memiliki pahala tersendiri, memiliki pahala tersendiri. Akan tetapi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim, hal itu tidaklah afdal. Dan yang afdal yang namanya zikir itu adalah mengingat. Yang mana mengingat bukan hanya sekedar lisan, tetapi hatinya juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya zikir ini itu bisa menolak bala, bisa menolak terjadinya bala atau bencana atau mara bahaya yang tadinya akan menimpa seseorang, tetapi dengan azkar, dengan zikir-zikir yang dia ucapkan, Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Di antara bencana atau bala yang bala tersebut bisa menimpa seseorang kapanpun dan dimanapun, di antaranya adalah ain. Ain ini adalah pandangan dari seseorang yang memiliki sifat hasad dengki. Seseorang yang memiliki sifat dengki yang luar biasa, yang beda dengan yang lainnya. Ini penyakit. Dan ini ada di beberapa orang dan tidak setiap orang penyakit seperti ini. Nah, orang seperti ini apabila dia memandang perkara yang dia dengki atau tidak suka karena hasad, karena iri yang ada pada orang lain, maka akan terjadi musibah, malapetaka terhadap orang atau benda yang dia pandang. Walaupun terkadang juga tidak terjadi. Jadi ain itu apabila ada seseorang yang memiliki penyakit ini, kemudian melihat sesuatu yang menakjubkan dia, misalkan mobil, maka dengan otomatis sifat dengki yang ada padanya langsung muncul dan menginginkan kejelekan terhadap benda yang dia lihat. Nah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki ain ini, sekali lagi bahwasanya ini adalah karena kehendak Allah taala sebagai ujian bagi manusia. Itu dengan takdir Allah, keinginan orang yang hasad yang memiliki ain ini bisa terjadi. Misalkan langsung rusak, seketika rusak. Kalau anak kecil, seketika langsung sakit. Tiba-tiba lumpuh. Tiba-tiba gatal-gatal. Tiba-tiba merah kulitnya dan seterusnya. Tidak diketahui apa penyebabnya. Nah, hal tersebut ada kemungkinan besar benda atau anak tersebut terkena ain. Terkena ain. Ain siapa? Ya, dari ada orang yang melihatnya, ada orang yang memandangnya dengan takjub dan dengan hasad. Kagum, kemudian muncul dengkinya. Dan langsung menginginkan apa yang dia lihat ini menjadi rusak atau sakit dan seterusnya. Walaupun terkadang pula tidak terjadi, sebagaimana tadi dijelaskan di awal, bahwasanya ain ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. فَإِنْ صَدَفَتْهُ مَكْشُوفًا لَا وِقَايَةَ عَلَيْهِ أَثَّرَتْ فِيهِ. Apabila ain ini, orang yang memandang atau orang yang memiliki ain ini memandang benda atau harta kita atau keluarga kita atau kita sendiri, nah, apabila orang tersebut tidak memiliki benteng, dalam hal ini adalah zikir, terbuka pertahanannya, tidak ada perlindungan, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, atsarat fih, maka ain itu akan berakibat kepadanya, akan berdampak kepadanya. Akan tetapi apabila ain itu diarahkan kepada orang yang memiliki pertahanan, yaitu zikir-zikir, maka biiznillah tidak akan memberikan akibat, karena dia sudah membentengi dirinya dengan zikir-zikir. Atau membentengi anak-anaknya dengan zikir-zikir, hartanya dengan zikir-zikir. Terutama zikir pagi dan petang. Dan semua itu ada di dalam zikir pagi dan petang, perlindungan terhadap anak, perlindungan kepada dirinya, perlindungan untuk apa keluarganya, perlindungan untuk hartanya, ada di zikir pagi dan petang. Apabila dia memiliki benteng, maka tidak akan berakibat kepadanya biidznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Wa man jaraba hadhihi ad-da'awat wal'ud 'arafa miqdara manfa'atiha wa shiddatil hajati ilaiha. Barang siapa yang sudah mencoba merasakan doa-doa dan perlindungan ini, ya, doa-doa dan perlindungan, zikir-zikir perlindungan ini, ya, yang paling pokok adalah zikir pagi dan petang, maka dia akan mengetahui kedudukan manfaatnya terhadap diri dia. Artinya dia merasakan manfaat dari zikir-zikir tersebut. Dan merasa butuh sekali terhadap zikir-zikir tersebut. Dan ini sebagaimana disebutkan tadi, bisa menolak ain. Ya, menolak ain. Dan ain ini bukan seperti hipnotis, karena hipnotis ini sejenis sihir. Sejenis sihir. Kalau ain ini bukan sihir, tetapi penyakit yang ada pada seorang yang memiliki hasad yang tinggi. Sehingga dia bisa membuktikan keinginannya yang buruk. Misalkan rumahnya ambruk, itu bisa terjadi. Mobilnya mati, itu bisa terjadi. Yang tentunya sebagaimana tadi disebutkan, karena izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir-zikir tersebut, yaitu yang dibaca dan di pagi hari dan di sore hari ini, bukan hanya sekedar menolak ain, tetapi menolak segala bentuk syurur, segala bentuk kejelekan-kejelekan dan keburukan, seperti sihir, seperti gangguan jin, yaitu dengan datang merasuk ke tubuh seseorang, atau yang lainnya dari keburukan-keburukan. Misalkan digigit ular dan seterusnya. Ancaman-ancaman atau keburukan-keburukan yang mungkin terjadi dan menimpahnya. Nah, dengan zikir-zikir tersebut, dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan, penjagaan. Nah, zikir juga selain dia menolak sebelum terjadi, juga bisa menolak atau mengangkat setelah terjadi. Mengangkat setelah terjadi, yaitu setelah menimpa seseorang. Seperti tadi ain, seorang terkena ain. Misalkan dia langsung jatuh lumpuh, atau terkena ain seluruh badannya menjadi gatal misalkan. Nah, dengan zikir-zikir ini juga bermanfaat. Menolak atau mengangkat bala atau bencana yang telah menimpahnya. Dan bacaan zikir ini yang dibaca di pagi hari dan di sore hari ini itu memiliki kekuatan sebanding dengan kekuatan iman seseorang. Karena zikir ini adalah seperti doa, yaitu merupakan senjatanya seorang mukmin. Senjata seorang mukmin. Yang namanya senjata itu tergantung orang yang memegangnya. Tergantung orang yang memegangnya. Sehebat apapun senjata, apabila orangnya ini tidak bisa menggunakannya, maka tidak bermanfaat. Maka tidak bermanfaat. Dan sebaliknya, senjata, walaupun senjata itu sederhana, tetapi dia mahir dalam menggunakannya, ini senjata tersebut akan ampuh, akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Apalagi kalau senjatanya ini merupakan senjata yang bagus, kemudian berada di tangan orang yang memiliki kemampuan untuk menggunakan senjatanya tersebut, maka kehebatannya ini akan luar biasa. Kehebatannya akan luar biasa. Seorang memiliki pedang, yang pedangnya ini tajam luar biasa, yang bisa memutus besi. Tetapi ini tergantung kepada orang yang memegangnya. Kalau orang yang memegangnya ini lemah, walaupun pedang itu dikatakan pedang hebat, itu tidak bisa mematah atau memutus besi. Tetapi apabila dipegang oleh ahlinya yang memiliki kekuatan yang cukup, maka terbukti kehebatannya. Maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fa innaha silahun was-silahu bidharibihi. Maka sesungguhnya doa-doa tersebut dan zikir-zikir tersebut itu seperti silah, seperti senjata. Was-silahu bidharibihi, dan senjata itu tergantung orang yang memukulnya, orang yang memegangnya. Pedang itu tergantung orang yang memukulnya. Kalau orang yang memukulnya ini lemah, maka tebasannya pun tidak berbahaya. Tetapi apabila orang yang memegangnya adalah orang yang kuat, maka hati-hati. Maka hati-hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi zikir-zikir yang dibaca di pagi hari atau di sore hari ini atau di sore hari itu memiliki kekuatan yang luar biasa apabila orang yang membacanya ini, seperti disebutkan di awal, memiliki keyakinan penuh, kepercayaan penuh, memahami maknanya dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biidznillah zikir-zikir tersebut memiliki dampak yang luar biasa. Dan hal ini tentunya bisa dirasakan bagi orang yang sudah merasakan bagaimana hebatnya zikir, bagaimana kekuatan zikir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan ke pertemuan yang berikutnya, masih penjelasan tentang keutamaan atau beberapa hal yang berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.